Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa Anda kembali. Dan sesuai dengan topik kita kemarin, badannya agak basah-basah karena keringetan naik tangga, yaitu tentang detoksifikasi intraseluler. Oke, nah kalau kita bicara tentang tubuh kita, jadi dari kemarin itu ya banyak yang kayaknya mikir, kok dokter kayaknya fokusnya ke makanan? Kok dokter kok kayaknya fokus, bukan kayak yang beneran, kok sepertinya tuh banyak kan cerita tentang makanan. Well, mau tidak mau harus kita akuin itu, karena memang kondisi kita zaman sekarang, sakit dan sehatnya kita memang sangat bergantung dari apa yang kita makan. Cuman, qadarullahnya sekarang, itu ternyata masalah kita bukan cuma sekedar apa yang Anda makan, tapi secara kualitas makanan yang kita makan itu sudah amat sangat drastis berubah, kalau bahasa sederhananya menurun. Ya, jadi benar-benar menurun. Ini saya buka beberapa data-data supaya nanti teman-teman tahu ya, bahwa ternyata saat ini kandungan mineral, ya waalaikumsalam, alhamdulillah, ahlan wa sahlan yang sudah bergabung. Jadi saat ini, teman-teman sekalian, kandungan mineral di berbagai lahan pertanian dunia, di lahan dua di YouTube juga sama di sini, mata saya bisa. Baik, jadi kandungan mineral di berbagai lahan di dunia saat ini betul-betul sudah berkurang sampai 50-80% yang saya baca ya. Jadi mineral di pada sayuran, mineral yang ada pada buah-buahan ya. Dan ini mengerikan ya. Kenapa mengerikan? Ini contohnya aja lah. Pada tahun 1950 itu kadar besi atau ferum ya pada bayam per 100 gram itu sekitar 13 gram, itu pada tahun 1950. Sementara pada tahun 2000 tinggal 2 mg per 100 gram. Vitamin C pada wortel itu menurun dari 10 mg ke 4 mg. Dan dalam kol, salah satu yang tinggi vitamin C juga, itu menurun dari 80 ke 41 mg. Dan ini banyak ditemukan di sayuran dan buah. So, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalau saya gambarkan secara umum gini, teman-teman sekalian ya. Jadi nanti kita di sini akan ada sesi di mana saran saya anda catat, karena akan ada beberapa tips saya bagi Anda yang betul-betul pengen sehat dan keluhan-keluhan badan Anda hilang ya. Dan ini sangat simpel, sangat mudah kalau Anda ikutin tips dari saya nanti. Baik. Jadi gini, manusia modern yang sekarang mengkonsumsi berbagai macam makanan ya, minuman dan segala macam yang akhirnya itu masuk dalam tubuhnya. Dan itu boleh kita katakan, kalau boleh saya mungkin menyimpulkan ya secara bahasa saya, mungkin 90% makanan yang dimakan oleh manusia zaman sekarang, pertama udah nggak sehat. Kalaupun dia masih layak makan, sebenarnya sudah berkurang drastis gizinya. Kalau udah nggak sehat, berarti dia tercemar dengan berbagai macam bahan-bahan polutan atau bahan-bahan yang tidak sehat, yang akhirnya menjadi racun bagi tubuhnya, apalagi bagi orang-orang yang suka banget makan obat-obatan sintetik. Suka bangetnya apa? Dikit-dikit batuk pilek, obat kimia. Dikit-dikit demam, obat kimia. Dikit-dikit obat kimia. Ini saya katakan numpuk semua, jadi perutnya, badannya menjadi tong sampah. Ya. Oke, lalu apa yang terjadi berikutnya, teman-teman sekalian? Yang terjadi berikutnya ya, ketika manusia makan berbagai macam makanan yang tidak sehat tadi itu, yang berkurang drastis katakanlah gizinya, tadi sudah saya berikan datanya, itu subhanallah dia sebagian berubah menjadi gizi ya, sebagian kecil lah ya berubah jadi gizi pada tubuh manusia, dan sebagian lagi dibuang ya oleh kotoran manusia, katakanlah dalam hal ini kotoran manusia feses atau tinja. Pertanyaannya kemana kotoran itu pergi? Jadi kalau teman-teman pahami ini, maka kita akan yakin, bukan pasti yakin lah, bahwa kotoran akan pergi ke pembuangannya. Oke, ke pembuangannya itu maksudnya kemana? Ya, ke kloset lah, dan ujung-ujungnya perginya ke tanah. Perginya ke lingkungan sekitar. Jadi Anda bisa bayangkan, gak usah bayangkan, Anda bayangkan si kotoran-kotoran tadi itu akhirnya masuk ke dalam tanah dan mengendap, terurai dengan berbagai macam polutan yang ada pada kotoran tadi, yang akhirnya tercemarlah lingkungan. Ketika tercemar lingkungan ini, belum lagi polutan dari pabrik segala macam ya, sehingga akhirnya tubuh manusia tadi, bukan tubuh manusia, tanah pada bumi ini, teman-teman sekalian, yang terjadi apa? Tanah pada bumi itu akhirnya tercemar. Ketika udah tercemar, otomatis dia tidak bisa lagi me- berikan gizi atau nutrisi atau hara yang baik bagi sesuatu yang tumbuh di atasnya. Jadi jelas ya, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Terjadilah seperti yang kesimpulan yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu apa? Menurunnya bahan-bahan atau nutrisi gizi atau gizi ya pada sayuran dan buah segala macam. Itu jadi konsepnya itu. Nanti kita akan bicara solusi pastinya ya. Nah, lalu teman-teman sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Ya, manusia makan tuh. Manusia makan dan manusia memakan dari tumbuhan, dari tempat yang tumbuhan atau sayuran yang tumbuh di tanah yang tidak bagus atau tidak baik lagi hara atau nutrisinya. Oke, akhirnya manusianya kekurangan gizi, tanda kutip. Kekurangan gizinya kenapa? Karena tadi dia nggak makan bahan gizi yang sebenarnya. Itu yang terjadi pada dasarnya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ketika sudah terjadi berbagai sudahlah yang dimakan itu udah berkurang drastis gizinya. Belum lagi kalau kita bicara tentang makanan gak sehat yang dimakan oleh banyak orang zaman sekarang. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah makin gak sehat badannya. Makin gak sehat badannya, akhirnya apa? Akhirnya tanahnya ngomel. Ngomel sih, maksudnya tanahnya ngomong. Ini gak bisa ditanam, gak bisa tumbuh subur, gak bisa gak bisa sayuran buah-buahan itu tumbuh di atas dengan optimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanahnya sudah tercemar. Ini konsep dasarnya. Oke? Ini konsep dasarnya. Jadi teman-teman sekalian, pahamilah ini zaman sekarang sehingga sebenarnya ini belum lagi kita cerita ya tentang ini apa? Jadi oke, jadi sebenarnya teman-teman sekalian yang terjadi adalah tadi manusia zaman sekarang memakan makanan yang hampa. Hampa itu apa? Gizinya sudah berkurang drastis. Yang pertama itu, yang kedua sudah penuh dengan bahan-bahan yang tidak sehat tadi. Sehingga apa? Muncul keluhan. Kalau tanah tadi dia nggak mau numbuhkan dengan subur, ya tumbuh-tumbuhan atau sayuran yang tumbuh di atasnya tanaman. Yang pertama itu, yang kedua tadi yang tumbuh pun di situ udah nggak memberikan optimal ya. Gizinya udah nggak optimal lagi. Ini yang terjadi. Jadi makanan hampa. Jadi seterusnya ya, ini berlanjut terus nih, terus berlanjut. Apa yang terjadi berikutnya teman-teman? Yang terjadi berikutnya, mulailah manusia mulai mengalami satu kondisi di mana mereka mulai merasakan badannya bermasalah. Badannya bermasalah. Dengan cara apa? Tubuh tidak langsung sakit. Jadi nggak ujuk-ujuk orang itu tiba-tiba kena stroke. Nggak ujuk-ujuk orang itu karena darah tinggi, itu kan ada proses semua. Yang Anda makan sekarang akan menjadi masa depan tubuh Anda sekitar beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Oke? Dan dia ngasih keluhan, keluhannya itu mulai dari pusing-pusing lah, sering batuk pilek lah, kemudian gangguan pencernaan lah, gangguan tidur lah, yang paling parah tuh gangguan mood. Dikit-dikit mood, maksudnya moodnya bermasalah terus. Oke? Kenapa? Karena dimakan makanan dan itu nggak menyenangkan teman-teman saya, itu benar-benar nggak menyenangkan. Anda bisa bayangkan ada sebagian orang yang tiap hari bangun tidur dia harus mengkonsumsi obat pereda nyeri otot, bangun tidur katakanlah dia udah pusing-pusing, bangun tidur dia nggak enak ke belakang, seterusnya. Itu yang terjadi pada orang yang makan. Habis itu apa yang dikerjakan? Ya makan lagi obat-obat kimia, jadi masalah baru lagi buat tubuhnya. Oke, nah jadi teman-teman ini konsep dasarnya. Jadi dan itu soal itunya apa? Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi adalah satu sign ya. Jadi sign itu, tubuh itu memberikan sign. Signnya apa? Tadi keluhan-keluhan. Yang itu akan menjadi akar muakar dari berbagai macam penyakit. Akar muakar. Ya. Lalu, ya. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Jadi gini. Anda katakanlah punya rumah. Pertanyaan nanti ya, saya bahas. Apa bukan saya bahas, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Jadi, biar saya fokus di materi dulu. Nanti sekitar 10 menit lagi baru teman-teman tanya ya. Nanti kalau saya nggak sempat scroll lagi, nanti bisa ada ulang lagi pertanyaan. Biar saya nggak lupa, ini udah mulai lupa. Bukan lupa. Jadi, Anda punya rumah, rumah Anda itu katakanlah ada misalkan nih 10 kamar lah misalkan. Rumah Anda ada 10 kamar. Kamarnya itu bersih-bersih awalnya. Kamar itu bersih-bersih, kemudian bersih, bukan bersih-bersih. Kamar itu bersih dan biasa dibersihkan dengan disapu, kemudian dipel, kemudian dikasih pewangi, kemudian disemprot lagi, divakum lagi. Bahwa kamar itu betul-betul clean, teman-teman sekalian. Ya, kamar itu betul-betul clean. Jadi dari sini kita belajar, oh ternyata kamar tadi itu bisa clean seperti itu dan membuat orang yang nyaman di dalamnya atau berada di dalamnya adalah karena memang dibersihin terus, ya. Nah, sekarang kita lihat, saya buka itunya dulu, topiknya dulu di sini biar lebih mengkerucut pembahasannya. Jadi teman-teman sekalian, mana dia? Lalu yang kedua, yang terjadi selanjutnya adalah katakanlah si punya rumah ini, yang punya rumah 10 kamar tadi, dia akhirnya lupa gak mau bersihkan. Apa yang terjadi? Yang tinggal dalam rumah gak nyaman, ya, mungkin bisa marah-marah terus, bete-bete terus, mau buang air besar susah, bla bla bla segala macam, urusan susah, mau buang air kecil susah, mau tidur susah, karena kamarnya kotor. Jadi pertanyaannya, terus bagaimana cara kita membersihkannya? Atau rumah tadi, kebalikan lagi kan, disapu lagi, dipel lagi, divakum lagi, dikasih pewangi lagi. Oke, okay. Nah ternyata tubuh kita, teman-teman sekalian, kalau judulnya kan detoksifikasi intraseluler. Jadi tubuh kita itu ternyata sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja sesuai dengan fungsinya, terutama fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pembersihan, cleaning. Jadi banyak sekali cleaning service atau office boy dalam tubuh kita. Salah satunya namanya adalah lisosom, ya, salah satunya, ya, lisosom, ada lisosom, ya, enzim pencernaan, sama juga dengan enzim-enzim yang dalam pencernaan kita, ya, yang sebenarnya bisa kita aktifkan, walikalau, ya. Terus ya, biar singkat ceritanya, biar teman-teman nggak terlalu lama ya menyimaknya, karena biar singkat. Terus bagaimana caranya kita membuat rumah kita, si organ-organ tadi itu mengaktifkan office boy-nya, gitu kan? Bagaimana caranya office boy ini sampai bekerja, sampai membersihkan, bagian-bagian yang sempit, yang kecil-kecil pada tubuh kita, ya? Ternyata proses itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tubuh kita, ya? Allah sudah memberikan proses itu dalam tubuh kita, teman-teman sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti bagaimana sunahnya Rasulullah. Apalagi nih, ada hubungan dengan apa? Detoksifikasi intraseluler. Jadi, detoksifikasi intraseluler adalah pembersihan tubuh bahkan sampai pada ke tingkat sel. Caranya gimana? Caranya dengan kita mengaktifkan ada satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi itu dia bisa memakan. Yang dimakan apa? Sel-sel yang udah rusak. Woi, udah mulai kebayang ya. Jadi, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan enzim tadi? Kita bisa mengaktifkan si bagian dari sel, yaitu lisosom tadi, seperti vakuola tadi, agar tugas pembersih ini bisa berjalan, atau tugas pembersih ini berjalan dengan lancar. Dan ini kalau Anda kerjakan, Anda akan jadi sehat, insya Allah. Jadi, kata kuncinya adalah, tadi detoksifikasi intraseluler, kemudian mengaktifkan fungsi pembersihan dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah, mengaktifkan enzim, ya. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan autofagi. Kalau Anda kerjakan ini, teman-teman sekalian, maka keluhan-keluhan tadi insya Allah hilang. Tapi sekarang saya tanya dulu, Anda komitmen nggak mau ngerjain? Kalau nggak mau kerjain, jadi nanti suatu hari kelak Anda akan merasakan. Coba yang komitmen untuk mengerjakan ini, saya kasih tipnya, ya. Ini tip-tipnya. Angkat tangan dan katakan saya. Oh, nggak bisa. Oke, okay, jadi bagaimana bukan motivator? Makanya nggak bisa sehebat itu. Jadi berbagai jenis enzim tadi kita bisa, wah, ada yang angkat tangan. Jadi berbagai macam enzim tadi itu bisa kita aktifkan, ya, dan merekalah yang nanti akan terlibat dalam proses detoksifikasi. Wah, ada Bu Heni. Ahlan wa sahlan Bu Heni. Bu Heni ini sering banget nyimak, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Semoga sehat ya Bu bersama keluarga, anak-anak, dan suami di rumah. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini kalau Anda kerjakan, pusat daur ulang tubuh Anda itu akan... Tapi syaratnya satu, Anda harus berikan, bukan Anda harus meng-hire, mempekerjakan office boy sama cleaning service terbaik. Wah, bisa? Emang gimana caranya? Nah, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah ya, Allah Maha Besar ya telah menciptakan tubuh kita ini ya, yang dengan segala macam perintilannya yang luar biasa ini, itu ternyata itu sudah diberikan kemampuan untuk memakan sel-sel yang sudah mati tadi dengan cara apa? Dengan cara kita mengaktifkan autofag. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengundang si siapa tuh namanya? Si office boy sama cleaning service terbaik untuk membersihkan tubuh kita. Kalau itu dikerjakan, maka sel yang rusak yang menyebabkan batuk pilek itu akan hilang. Sel yang rusak yang biasa bikin masalah oksidasi, kalau orang itu apa tuh namanya, mens yang bermasalah itu akan dimakan sama dia. Sel yang berpotensi untuk menjadi kanker akan dimakan sama dia. Dan ini dimakannya itu dibersihkan tuh betul-betul clean ya, karena ini dia kerjanya itu betul-betul sudah sangat detail ya, sudah sangat perfect lah gitu kan. Ini dokter ngubeng-ngubeng kemana sih sebenarnya? Oke, jadi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya baca-baca, ternyata proses detoksifikasi intrasular tadi, kemudian proses pengaktifkan enzim tadi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah proses autofagi tadi, ternyata subhanallah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara itu mengaktifkan mindset kita untuk tidak sering-sering kenyang, alias kita memposisikan kita dalam kondisi lapar. Sudah mulai kebayang ya. Terus caranya gimana Pak Dokter? Gitu ya. Caranya bagaimana kita mengaktifkan office boy dan cleaning service kita tadi? Oh subhanallah teman-teman sekalian, ternyata itu gampang sekali. Caranya gini. Ini caranya ya. Jadi mulai sekarang kalau mau catat silakan catat. Jadi misalkan Anda makan, usahakan teman-teman makan itu jam sebelum jam 6 sore ya. Ini katakanlah hari sebelumnya ya. Jam 6 sore, katakan jam 5 Anda makan, makan. Makan biasalah, tapi mulai-mulai biasakan makan clean food ya, makanan yang sehat ya, dan bebas dari berbagai macam polutan. Apa saja, nanti ada pembahasan. Ini yang sehat lah pokoknya. Anda makanlah jam 5 atau jam 4, kemudian Anda habis itu gak makan lagi. Ngapain? Habis sisa tidur, ikutin pola Rasul. Orang yang tidur ba'da isya, ya, 8 jam, 6, 7 sampai 8 jam sehari dan bangun tengah malam, maka insya Allah enzim atau growth hormonnya akan meningkat. Oke? Okay? Jadi dia akan lebih strong orangnya, oke? Okay? Nah nanti pagi dia bangun kan, pagi dia bangun, let's say mungkin habis subuh lah ya, jam subuh 4:30 sekarang Jakarta bekas seterusnya, kemudian pengen sarapan kan, oke? Okay? Pengen sarapan. Pertama kali ketika dia bangun subuh teman-teman sekalian, itu yang dia kerjakan adalah meminum air dulu dalam kondisi perut lapar. Ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.